menafikan adalah kekufuran. Maknanya dari segi hukum sama. Tidak ada perbedaan antara orang munafik dan orang kafir. Sama-sama bukan mukmin, di dunianya bukanlah seorang mukmin, dan di akhiratnya di tempatnya adalah di neraka. Kemudian Al-Imam Ahmad mendefinisikan kemunafikan adalah an yakfura billah wa ya'budu ghairahu wa yudhhiru al-islam fil 'alaniyah. Yang namanya kemunafikan adalah seseorang mengkufuri Allah. Yakfuru billah, mengkufuri Allah. Wa ya'budu ghairahu, dan dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhhiru al-islam fil 'alaniyah, akan tapi dia menampakkan keislaman secara kasat mata. Ini orang munafik. Menampakkan keislaman secara zahirnya, akan tapi dia menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya. Dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada sebagian yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi secara zahir dia menampakkan keislaman dan keimanannya, bergabung bersama kaum muslimin kaum mukminin, salat bersama kaum muslimin kaum mukminin, walaupun salat mereka pun tidak berkualitas, seperti hati mereka berpaling dari kekhusyuan. Begitu pula ciri-ciri salatnya orang munafik adalah berat tatkala mendatangi beberapa salat seperti salatul asr atau salatul subuh, salatul fajr dan salatul isya. Itu ciri-cirinya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala secara zahir, akan tapi batinnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah definisi an-nifaq, definisi kemunafikan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. An yakfura billahi wa ya'budu ghairah wa yudhhir al-islam fil 'alaniyah. Mengkufuri Allah dan menyembah selain Allah, dan dia menampakkan keislaman secara zahir. Mithlul munafiqin alladzina kanu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang seperti ini sebagaimana keberadaan orang-orang munafik yang ada di zamannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ancaman untuk mereka di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayatnya, di antaranya dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-145 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman bagi orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman serta keimanannya. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di kerak yang paling bawah di dalam neraka. Ikhwani fid din, a'azani wa a'azakumullah. Dalam sebuah hadis yang maknanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menjelaskan neraka itu dalamnya sangatlah curam, beratus-ratus tahun lamanya sebuah batu dilemparkan dari mulut neraka akan sampai ke dasar neraka itu setelah beratus-ratus tahun lamanya. Dan keberadaan orang-orang munafik, mereka ternyata Allah Subhanahu wa taala tempatkan di neraka yang paling bawah, jauh dari mulut neraka. Mereka kekal di dalamnya disebabkan karena pelanggaran berat, disebabkan karena pelanggaran berat yang mereka lakukan. Mereka menipu kaum muslimin, berusaha untuk menipu Allah, berusaha untuk menipu rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menampakkan keislaman dan keimanannya, akan tapi secara batin dia mengkufuri Allah. Dia tidak percaya bahwasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi semata. Dia masih mempercayai keberadaan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dia masih meyakini Uzza adalah sesembahan yang berhak untuk disembah. Dia masih meyakini Lata adalah sesembahan yang berhak untuk disembah. Akan tapi itu hanya keyakinan yang ia sembunyikan di dalam batin, dan dia berjalan bersama kaum muslimin, bahkan berjihad bersama kaum muslimin dengan menyembunyikan, membatinkan kekufuran yang busuk yang ada pada diri-diri mereka. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, nifaq yang seperti ini yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-145 adalah an-nifaqul akbar, kenifakan yang besar, kenifakan yang tingkatannya sampai mengkafirkan seseorang, tingkatannya sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman. Dan jangan disangka yang namanya kemunafikan atau yang namanya orang-orang munafik itu keberadaannya sedikit. Tidak. Seorang pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Hudzaifah ibn al-Yaman. Yang ma'ruf Hudzaifah ibn al-Yaman lakabnya apa? Man ya'rif yarfa yadah. Ya, sahib sirrin Nabi, yang menjaga rahasia-rahasia Nabi alaihi salatu wassalam. Ini lihat, di zaman para sahabat masih banyak, ada orang pernah mengatakan, Allahumma ahlikil munafiqin, ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik, hancurkanlah semua orang-orang munafik. Maka Hudzaifah mengatakan, lau ahlakallahul munafiqin, lastahsyautum fit turuqat liqillatis salikin. Diperhatikan ucapannya Hudzaifah ibn al-Yaman. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan, membinasakan seluruh orang-orang munafik yang berada di atas muka bumi ini, niscaya kalian akan takut untuk berjalan di jalan-jalan. Kenapa? Liqillatis salikin, karena sedikit sekali orang yang lewat. Ini di zamannya siapa? Di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, masih banyak bertebaran. Di zamannya Hudzaifah ibn al-Yaman. Ini apabila Allah subhanahu wa ta'ala mematikan seluruh orang-orang munafik, kalian akan takut berjalan di jalanan. Lihat, karena sedikitnya orang yang berjalan. Maknanya orang-orang munafik itu sangatlah banyak. Apabila Allah barakallahu fikum, apabila Allah menghancurkan, membinasakan orang-orang munafik, yang tersisa itu hanya sedikit. Itu di zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih buruk. Di zamannya para sahabat orang-orang munafik itu keberadaannya adalah banyak, apalagi di zaman kita sekarang. Sehingga ikhwani fiddin azani wa azakumullah, berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kemunafikan. Tidak ada di antara kita yang aman daripada sifat nifaq. Tidak ada dari kita yang mendapatkan penjagaan. Tidak ada yang mengetahui apakah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepada kita sekalian dari kemunafikan. Man amina minan nifaq wa huwa munafiq. Siapa yang merasa aman dari terjatuh ke dalam kemunafikan, pada hakikatnya dialah yang dinamakan orang munafik. Wa man khasyya minhu fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam kemunafikan, dialah orang yang mukmin, dialah orang yang beriman. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Madarijus Salikin, tentang keberadaan orang-orang munafik dan bahaya mereka atas kaum muslimin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma an-nifaq fadda'ul 'udhar alladhi yakunu ar-rajul mumtali'an minhu wa huwa la yash'ur. Kemunafikan, perhatikan, adalah penyakit batin yang terkadang seseorang tertimpa penyakit tersebut secara parah, akan tapi dia tidak merasakan. Lihat, terkadang seseorang tertimpa kemunafikan tanpa ia rasa. Yazum annahu minal muslih wa huwa mufsid. Dia menyangka dia adalah orang yang melakukan perbaikan, ternyata dia adalah seorang perusak. Fa innahu amrun khafi 'ala an-nas. Karena yang namanya kemunafikan adalah perkara yang sangat samar di mata manusia. Barakallahu fikum. Wa dzakara Allahu tawaifal 'alami tsalat bi awwal suratil Baqarah. Ini perhatikan. Kemudian beliau menjelaskan tentang bahaya orang-orang munafik atas kaum muslimin. Dan dalam awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga kelompok di alam ini. Yani di dunia ini ada tiga golongan di antaranya, yaitu al-mu'minin, wal-kuffar, wal-munafiqin. Dalam awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang mukmin, orang-orang kufar, dan orang-orang munafik. Menjelaskan ciri-ciri mereka. Diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri siapa itu orang mukmin, siapa orang kafir, siapa orang munafik. Fadzakara fil mu'minin arba'a ayatin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kaum mukminin empat tanda. Lihat, pada kaum mukminin berapa? Empat tanda. Wa fil kuffar ayatain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang-orang kufar pada dua ayat. Orang mukmin dijelaskan ciri-cirinya dalam empat ayat, orang-orang kufar dijelaskan ciri-cirinya dalam dua ayat. Adapun orang munafik dijelaskan berapa ciri-cirinya? Kata Ibnu Qayyim, wa fil munafiqin thalathata asyrata ayatan likathratihim wa umumil ibtilai bihim wa syiddati fitnatihim 'ala al-islam wa ahlihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang-orang munafik di awal surat Al-Baqarah dalam 13 ayat. Lihat, paling banyak ciri-cirinya dijelaskan dalam 13 ayat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan keberadaan orang munafik, ciri-ciri mereka? Likathratihim. Karena orang-orang munafik sangatlah banyak. Karena orang-orang munafik keberadaannya adalah banyak. Wa umumil ibtilai bihim, dan banyak yang terkena fitnah mereka. Wa syiddati fitnatihim 'alal Islam, dan dikarenakan besarnya fitnah mereka terhadap Islam dan para pemeluknya. Kenapa fitnah kemunafikan itu sangatlah besar, sangatlah membahayakan atas Islam dan pelakunya? Ibnul Qayyim rahimahullah kembali menjelaskan, fa inna baliyatal Islam bihim syadidatun jiddan. Karena sesungguhnya musibah terhadap Islam dikarenakan mereka sangatlah besar. Li'annahum mansubuna ilaih, karena orang-orang munafiqin mereka dinisbahkan kepada kaum mukminin. Wa ila nusratihi, dan mereka dinisbahkan sebagai para penolong kaum muslimin. Wa mualatihi, dan mereka dinisbahkan sebagai orang-orang yang mencintai kaum muslimin. Wa hum a'da'uhu, padahal hakikatnya orang-orang munafik adalah musuh-musuh kaum muslimin. Yukhrijuna adawatahu fi kulli qalib, yang mana mereka mengeluarkan, mengerahkan seluruh permusuhannya pada kaum mukminin dalam semua sisi. Nah ini, barakallahu fikum. Jadi intinya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam surat, dalam awal-awal surat Al-Baqarah, ciri-ciri tiga golongan, siapa mukminin, siapa kufar, siapa munafiqin. Mukminin dijelaskan dalam 4 ayat, kufar dijelaskan dalam 2 ayat, dan orang-orang munafiqin dijelaskan dalam 13 ayat, disebabkan karena banyaknya keberadaan mereka di atas muka bumi ini dan dikarenakan karena besarnya fitnah mereka terhadap Islam dan muslimin. Salah seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah, sebagaimana athar ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq dalam Kitabul Iman, kata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Saya mendapati ada 30 sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri-diri mereka. Ini lihat ikhwan, sahabat yang barakallahu fikum menemani Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam berdakwah, dalam berjihad, dalam menyebarkan Islam. Ternyata kata Ibnu Abi Mulaikah, saya mendapati 30 sahabat yang mereka mengutarakan kekhawatiran mereka terhadap kemunafikan apabila menimpa diri-diri mereka. Nah, ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, dan juga diriwayatkan dari sebagian para sahabat bahwasanya mereka selalu berdoa dalam doa-doa mereka dengan doa Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari khusyuknya orang-orang munafik. Ini doa yang dianjurkan bagi kita untuk kita lafalkan di setiap waktu kita, di setiap waktu-waktu istijabah kita, kemungkinan istijabah. Barakallahu fikum. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari khusyuk kemunafikan. Sehingga dari sini kita mengetahui akan keberadaan orang-orang munafik yang sangatlah banyak di muka bumi ini dan bahaya mereka yang mengkhawatirkan untuk menimpa Islam dan muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nuwasil fi al-waqtil qadim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.